Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ikhwan fillah azakumullah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Maryam. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-12 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya Yahya. Wahai Nabi Yahya. Khudil kitab biquwwah. Ambillah kitab ini dengan kekuatan. Wa atainahul hukma sobiya. Dan kami telah memberi pengetahuan tentang hukum syariat kepada Yahya ketika masih kecil. Wahanana min ladunna wa zaka. Dan mendapatkan tabiat yang penyayang dari sisi kami. Dan juga memiliki hati yang bersih. Wa kana taqiya. Dan Yahya adalah hamba yang bertakwa. Wa baram biwalidayhi. Berbakti kepada kedua orang tuanya. Walam yakun jabbaran asiya. Dan tidak menjadi orang yang sombong dan durhaka. Wa salamun alaihi. Maka salam sejahtera untuk Yahya. Yauma wulida. Pada hari dia dilahirkan. Wa yauma yamutu. Dan pada hari dia mati. Wa yauma yub'atsu hayya. Dan pada hari dibangkitkan hidup kembali. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirihi. Dalal kalamus sabiqu ala wiladati Yahya wa syababihi wa tarbiyatihi. Falamma wasala ila halatin yafhamu fiha al-khitaba amarahu Allahu ay ya'khudal kitaba biquwwatin ay bijiddin wajtihadin wa dhalika bil ijtihadi fi hifdhi alfadihi wa fahmi ma'anihi wal 'amali bi awamirihi wa nawahihi hadza tamamu ahdil kitabi bi quwwah famtasala amra rabbih wa aqbala 'alal kitabi fahafidahu wa fahimahu وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره. ولهذا قال: وآتيناه الحكم صبيا، أي معرفة أحكام الله والحكم بها، وهو في حال صغره وصباه. وآتيناه أيضا حنانا من لدنا، أي رحمة ورأفة تيسرت بها أموره وصلحت بها أحواله واستقامت بها أفعاله. Pembahasan ayat-ayat sebelumnya menunjukkan tentang kelahiran Nabi Yahya, pertumbuhan di masa mudanya, dan keadaan pendidikannya. Maka ketika Nabi Yahya telah sampai pada suatu keadaan yang mana beliau mampu memahami ucapan-ucapan, maka Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Yahya untuk mengambil Alkitab dengan penuh kekuatan, yakni dengan sungguh-sungguh. Dengan kesungguhan itu bisa dilakukan dengan menghafal lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya, mengamalkan perintah-perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini semua adalah makna yang sempurna mengambil kitab dengan kekuatan. Maka Nabi Yahya melaksanakan perintah Rabb-nya, fokus terhadap Alkitab, menghafalnya, memahaminya, dan Allah menjadikan Nabi Yahya memiliki kecerdasan yang luar biasa, yang tidak dijumpai pada selain beliau. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah memberi pengetahuan hukum kepada Nabi Yahya di usia yang masih kecil, yakni mengenal hukum-hukum Allah dan cara penerapan hukum-hukum tersebut dalam keadaan beliau masih kecil, masih anak-anak. Kami juga memberi beliau sifat hanan dari sisi kami, yakni sifat penyayang dan lemah lembut, yang dengan itu seluruh urusannya jadi mudah, seluruh keadaannya jadi baik, dan seluruh perbuatannya lurus dan istiqomah. Wazakatan ay taharatan minal afati wadzunubi fatahura qalbuhu wa tazakka aqluhu wa dhalika yatadammanu zawal al-awsafi al-madmumah wal ahlak ar-radi'ah wa ziyadat al-akhlaq al-hasanah wal awsafi al-mahmudah. Wa li hadha qala wa kana taqiyya, ay fa'ilan lil ma'muri tarikan lil mahduri, wa man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan wa kana min ahlil jannati allati uiddat lil muttaqin wa khasala lahu min thawabi ad-dunyawi wal ukhrawi ma rattabahu wa huwa ala taqwa. Nabi Yahya juga memiliki kebersihan hati bersih dari penyakit-penyakit dan dosa. Hatinya bersih, akalnya bersih. Yang dengan demikian itu hilanglah sifat-sifat tercela dan akhlak-akhlak yang rendah, dan bertambah pada diri beliau akhlak yang baik dan sifat-sifat yang terpuji. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, Nabi Yahya adalah hamba yang bertakwa. Artinya selalu melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Maka para siapa yang beriman dan bertakwa, maka akan menjadi waliullah dan menjadi ahlul jannah yang memang disiapkan untuk hamba-hamba yang bertakwa. Nabi Yahya mendapatkan pahala dunia dan akhirat dengan sebab Allah Ta'ala memberinya ketakwaan. Wa kana aidan faram biwalidayhi ay lam yakun aqan wala musian ila abawaihi bal kana muhsinan ilaihima bil qawli wal fi'li. Nabi Yahya juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan anak durhaka, bukan anak yang jelek perilakunya kepada kedua orang tuanya, tetapi beliau adalah anak yang selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik secara tutur kata maupun perbuatan. Walam yakun jabbaran asiya, ailam yakun mutajabbiran mutakabbiran an ibadatillahi, wala mutaraffian ala ibadillah, wala ala walidayhi, bal kana mutawabian mutadallilan muti'an awwaban lillahi ala dawami, fajama'a bainal qiyami bihaqqillahi wa haqqi khalqihi, walihada khasolat lahu salamatu minallah fi jam'i ahwalihi mabadi'iha wa awaqibiha. Falihada qala wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya, wa dhalika yaqtadi salamatahu minas syaitani wasyari wal iqabi fi hadhil ahwali thalathati wa ma bainaha, wa annahu salimun minan nari wal ahwali wa min ahli daris salam. Fasalawatullah wa salamu alaihi wa ala walidihi wa ala sa'iril mursalin, wa ja'alanallahu min atba'ihim innahu jawadun karim. Nabi Yahya bukan hamba yang sombong dan durhaka. Beliau bukan orang yang sombong terhadap hamba-hamba Allah. Bukanlah orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Juga bukan orang yang angkuh di hadapan hamba-hamba Allah. Juga di hadapan kedua orang tuanya. Tapi beliau adalah orang yang tawaduk, rendah hati, taat, dan selalu kembali kepada Allah. Nabi Yahya mampu menggabungkan pelaksanaan hak Allah dan melaksanakan hak makhluknya. Oleh sebab inilah beliau mendapatkan keselamatan dari Allah dalam segala keadaannya, di awal hidupnya dan di akhir hidupnya. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, salam sejahtera untuk Yahya. Pada hari dia dilahirkan, pada hari dia mati, pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Hal itu berarti Nabi Yahya selamat dari gangguan setan, selamat dari kejahatan, selamat dari hukuman dalam tiga keadaan yang beliau lalui dan di antara keadaan-keadaan itu. Beliau selamat dari neraka dan dahsyatnya neraka. Beliau termasuk penghuni surga, negeri keselamatan. Maka semoga salawat dan salam dari Allah Ta'ala untuk beliau, untuk orang tuanya, untuk seluruh Nabi dan Rasul. Dan semoga Allah menjadikan kita semua termasuk para pengikut Nabi dan Rasul. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia. Amin. Taib fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirih. Berkata Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya, wa fi hadzal kitabi qawlani. Terkait dengan maksud Alkitab dalam ayat ini, ada dua pendapat. Ahaduhuma suhufu Ibrahim. Pendapat yang pertama, kitab yang dimaksud adalah suhuf Ibrahim. Asani At-Tawratu. Yang kedua, Alkitab yang dimaksud ialah Kitab Taurat. Nah, jadi kitab yang diajarkan oleh Nabi Yahya ada dua kemungkinan, Suhuf Ibrahim dan Kitab Taurat. Nah, dua-duanya saling melengkapi, bahwa Suhuf Ibrahim masih digunakan saat itu, ditambah dengan apa ini, Taurat, yang memang menjadi kitab suci Nabi-Nabi Bani Israel. Asalnya, faedah yang kedua, fi makna ahdil kitab biquwah, fi makna ahdil kitab biquwah. Qala fihi Ibnu Al-Ambari rahimahullah, al-makna akbala kutuballahi, akbala kutuballahi kullaha imanan biha wasti'malan di ahkamiha, imanan biha wasti'malan di ahkamiha. Mengenai makna mengambil kitab dengan kekuatan, maka Ibnu Al-Ambari rahimahullah menjelaskan maknanya ialah fokus terhadap kitab-kitab Allah secara keseluruhan, ini totalitas, mengimaninya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Namanya mengambil kitab dengan kekuatan, yakni fokus mempelajari kitab-kitab Allah secara totalitas, mengimaninya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Waqala As-Sa'di rahimahullah fi tafsir. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya juga menjelaskan ai bijiddin wajtihadin, wadhalika bil ijtihadi fi hifdhi alfadihi wa fahmi ma'anihi wal 'amali bi awamirihi wa nawahihi. Arti mengambil kitab dengan kekuatan ialah dengan sungguh-sungguh, dan kesungguhan itu dengan cara menghafal lafadz-lafadznya, memahami makna-maknanya, mengamalkan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kalau kita ingin benar-benar memahami dengan baik Al-Quranul Karim, maka harus menerapkan ahdul kitab biquwah, ya, sungguh-sungguh dalam mempelajarinya dengan menghafal lafaz-lafaznya, memahami makna-maknanya, mengamalkan perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, al-faidatu as-salisah, faidah yang ketiga. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala wa atainahul hukma sabiyah. Nah, fihi arba'atu aqwalin, berkata Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Ta'ala, dan kami memberi al-hukmu pada Yahya ketika masih kecil. Makna al-hukmu dalam ayat ini ada empat pendapat di kalangan ulama ahli tafsir. Ahaduha, yang pertama, annahu al-fahmu. Qalahu Mujahid. Pendapat yang pertama, makna al-hukmu adalah al-fahmu, pemahaman yang bagus. Ini pendapat Mujahid. Jadi Nabi Yahya memiliki pemahaman yang baik dalam mempelajari Alkitab. Wasani al-lubbu. Pakai pak al-lubbu. Qalahu al-Hasan wa Ikrimah. Pendapat yang kedua, al-hukmu adalah al-lubbu, yakni kecerdasan yang sempurna. Jadi lub itu enggak semata-mata cerdas, tapi kecerdasan yang sempurna. Kecerdasannya luar biasa, ya, benar-benar cerdas, ya. Nah, jadi cerdas itu ada yang cerdas biasa-biasa, cerdas tengah-tengah, ada yang apa ini? Sangat cerdas. Lub itu kecerdasan yang luar biasa. Ini pendapat Al-Hasan dan Ikrimah. Dia punya pemahaman yang bagus, diberi oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Nabi Yahya. Wasalis al-ilmu. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Pendapat yang ketiga, al-hukmu artinya ialah al-ilmu. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib. Nabi Yahya diberi oleh Allah Ta'ala ilmu. Nah, secara langsung. Nah, namanya termasuk ilmu laduni itu. Nah, ini Nabi Yahya dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ibnu As-Sa'ib. Arabi hifdzut tawrati wa ilmuha. Qalahu Abu Sulaiman Ad-Dimaski. Hifdzut tawrati wa ilmuha. Qalahu Abu Sulaiman Ad-Dimaski. Pendapat yang keempat, al-hukmu artinya ialah mampu menghafal Taurat dan mengilmuinya. Hafal dan mengilmuinya, menguasainya. Di pendapat Abu Sulaiman Ad-Dimaski. Nah, Masya Allah. Empat-empatnya ini ada pada Nabi Yahya. Pemahamannya bagus, kecerdasannya luar biasa, dapat ilmu langsung dari Allah. Dan yang ketiga, mampu menghafal Taurat dan menguasai ilmu-ilmu Taurat. Taib. Ini kalau kita benar-benar ingin mantap ilmunya, ya ini ya, punya alatnya ini ya. Nah, pemahaman yang bagus, kecerdasan yang luar biasa, ya, ilmunya juga mantap, kemampuan hafalnya juga kuat. Wah, wista, komplit. Jadi benar-benar pintar, pandai, cerdas, ya. Ini ada pada Nabi Yahya, ya. Ya, kemungkinan banyak orang tua yang ngasih nama anaknya Yahya, ya, ingin memiliki kecerdasan dan ilmu seperti Nabi Yahya, ya. Nah, harapannya semacam itu. Barakallahu fikum. Jadi jangan disia-siakan kalau punya nama Yahya, ya. Nah, atau kalau perlu namanya diganti Yahya biar cerdas, ya. Nah, ada semangat untuk bisa ahdul kitab biquwah. Taib. Rawiya atau Rawa. Nah, Rawa Sa'id ibn Jubair an ibn Abbasin qala. Wa rawa Sa'id ibn Jubair an ibn Abbasin qala. Sa'id ibn Jubair meriwayatkan dari ibn Abbas bahwa ibn Abbas pernah berkata, mengqara'al Qur'ana qabla ayyah talima. Mengqara'al Qur'ana qabla ayyah talima. Fawwa mimman utiyal hukma sobiya. Mengqara'al Qur'ana qabla ayyah talima. Fawwa mimman utiya al-hukma sobiya. Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang bisa menghafal Al-Quran sebelum balik, sudah hafid sebelum balik, maka ini termasuk hamba yang Allah beri al-hukmu ketika masih kecil. Berarti punya apa ini, pemahaman yang bagus, kecerdasan yang bagus, pokoknya hebat, karena sebelum balik dia sudah apa ini, hafid Al-Quran. Nah, sebelum balik nih sudah hafid ya. Nah, barakofikum, ini baru mimman utia al-hukma sobiya. Baik, al-fa'idah itu Arabi'ah, fa'idah yang keempat. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi, fa'amma qawluhu sobiyan fa'fi sinnihi yawma utiyal hukma qawlan. Fa'amma qawluhu sobiyan fa'fi sinnihi yawma utiyal hukma qawlani. Adapun mengenai firman Allah Ta'ala, sobiya, ketika Nabi Yahya masih kecil, maka berapa usia beliau pada saat diberi oleh Allah Ta'ala al-hukmu? Ada dua pendapat. Di usia berapa Nabi Yahya diberi al-hukmu oleh Allah Ta'ala? Usia kecilnya itu usia berapa tahun? Ahaduhuma annahu sab'u sinin. Rawahu Ibnu Abbas an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang pertama, usianya 7 tahun. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah 7 tahun ya, hafal Taurat dan menguasai ilmunya Taurat. Nah, 7 tahun. Ini 7 tahun itu ya anak usia MTQ kelas 1 ya. Nah, MTQ kelas 1 ya. Nah, bukan sabab lu kok 1. Tapi MTQ kelas 1 ya. Kalau sabab lu kelas 1 16 atau 17 tahun ya. Nah. Wasani ibnu thalathi sinin. Ibnu thalathi sinin. Qalahu Qatadah wa Muqatil. Pendapat yang kedua, usia beliau saat itu 3 tahun. Ketika mampu menghafal Taurat, menguasai hukum-hukum Taurat, ya, itu umurnya 3 tahun. Ini pendapat Qatadah dan Muqatil. Masya Allah, 3 tahun belum masuk MTA, belum ya, TK belum, ini masih di rumah. Nah, masih lucu-lucunya, ya. Nah, qala Ma'mar rahimahullah, qala Ma'mar rahimahullah, inna sibyana qalu li Yahya, inna sibyana qalu li Yahya, berkata Ma'mar rahimahullah, anak-anak kecil pernah berkata kepada Nabi Yahya ketika masih kecil, ya, nah, ya usia 3 tahun tadi, idhab bina nal'ab, ayo kita pergi main, ya, nah, Yahya, ayo main, gitu kan, panggil teman-temannya dari luar, ya, nah, Yahya, ayo main. Idhab bina nal'ab. Faqala, maka Nabi Yahya kecil berkata, ya, na'am, yang masih kecil itu, ya. Ma lil la'bi khuliqtu. Aku tidak diciptakan untuk main-main. Oh, gitu. Maaf ya, begitu. Tadi gak mau. Panggil-panggil temannya, Yahya, ayo main, gitu. Aku diciptakan bukan untuk main-main. Oh, gak mau, gitu. Taib. Fanzalallahu wa'atainahul hukma sobiya. Maka Allah turunkan ayat wa atainahul hukma sabiyya. Qalahu Muqatil wa kana ibna 3 sinin. Ini pendapat Muqatil, dan saat itu Nabi Yahya berusia 3 tahun. Nah, insyaallah, ya. Coba kalau kalian begini, ya, nah, Fulan, ayo main, tunggu, jangan ditinggal. Uno, itu, ya, dah lupa sarapan, lupa macam-macam, enggak mandi, terus pokoknya enggak mau ketinggalan, ya kan? Nah, tunggu, aku ikut, jangan ditinggal. Nah, itu. Tapi kalau Nabi Yahya, malilah biholik tu, aku di tidak ciptakan untuk main-main, ya. Enggak mau, main sendiri. Taib, barakofikum. Kita lanjutkan setelah adat isya. Tafadol. Taib, kita lanjutkan. Al-fa'idatu al-khamisah. Fa'idah yang ke-5. Qala Al-Mawardi rahimahullah fi tafsirihi, qawlu ta'ala wa hananan min ladunna, wa hananan min ladunna, fihi sittatu ta'wilatin. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala wa hanana milladunna, Nabi Yahya mendapatkan sifat hanan dari sisi kami. Makna hanan ada 6 penafsiran. Sittatu ta'wilat, 6 penafsiran. Ahaduha rahmatun min indina. Ahaduha rahmatun min indina. Qalahu Ibnu Abbasin wa Qatadah. Pendapat yang pertama, makna hanan ialah sifat penyayang dari kami. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Jadi Nabi Yahya itu punya sifat hanan yang maknanya adalah sangat sayang dengan sesama, ya. Naam. Atsani ta'attufan, ta'attufan qalahu Mujahid. Ta'atuf itu artinya adalah berhati lembut. Ini pendapat Mujahid rahimahullah. Jadi Nabi Yahya mendapatkan sifat hanan yang artinya berhati lembut. Atsalis mahabbatan, qalahu Ikrimah. Nabi Yahya mendapatkan hanan dari Allah Ta'ala yang artinya ialah mahabbah, sifat cinta terhadap sesama. Ya. Nah. Itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Nah. Arabi barokatan qalahu Ibnu Jubair. Ar-Rabi barakatan qalahu Ibnu Jubair. Yang keempat, makna hanan adalah barokah. Ini pendapat Ibnu Jubair. Jadi Nabi Yahya itu dimanapun membawa barokah, ya, membawa manfaat, tidak membawa masalah, tidak membawa keonaran atau yang semisalnya. Ini pendapat Ibnu Jubair. Al-Khamis ta'ziman, ta'ziman memiliki sifat hanan yang artinya ta'ziman, yakni memiliki rasa hormat dan tidak meremehkan orang lain. Jadi sesama itu selalu hormat terhadap sesama, tidak meremehkan orang lain, menyihanan juga. السادس تحننا yakni memiliki sifat hanan yang artinya tahannunan, memiliki kepekaan terhadap sesama, suka kasihan sama orang lain, ya, namanya tahannunan, merasa iba dengan sesama, enggak tegaan, nah itu ya, sama orang lain, namanya tahannunan. Enggak tega. Ini temannya nangis. Uangnya habis, enggak tega kasih uang. Ya, nah. Wa yahtamilu sabian, kata Al-Mawardi, ada kemungkinan makna yang ketujuh. Padahal tadi bilangnya cuma enam ya. Wa yahtamilu sabi'an, ada kemungkinan makna yang ketujuh, ayyakuna maknahu rifqan. Makna yang ketujuh adalah rifqan, memiliki perangai yang lemah lembut. Ya. Kalau ta'atufan, hatinya lemah lembut. Ya. Kalau rifqan, perangainya lemah lembut. Pokoknya ini enggak punya sifat-sifat berandalan, enggak ya, atau orang-orang primitif yang kasar, kolot, kaku, enggak ya. Pokoknya punya kepribadian yang sangat baik. Pinter, kepribadiannya sangat baik, Masya Allah ya. Ini benar-benar Yahya, ya. Nah, membuat hidup dunia ini benar-benar hidup ya. Nah, al-faidatu as-sadisah, faedah yang keenam, qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah, wa fi qawlihi wa zakatan, arba'atu aqwal. Mengenai firman Allah Ta'ala wa zakatan, Nabi Yahya juga bersih. Nah, bersih maksudnya apa? Ada empat pendapat. Ahaduha, annaha al-amalus salih. Annaha al-amalus salih. Qalahu ad-Dhahhak wa Qatadah. Pendapat yang pertama, zakatan adalah beliau memiliki amal soleh yang tulus, yang ikhlas. Ini pendapat Ad-Dhahhak dan Qatadah. Jadi enggak cuma kepribadiannya saja yang baik, tapi beliau memiliki amal soleh yang benar-benar bersih, tulus, ikhlas. Wasani, anna makna zakati as-sadaqah, makna yang kedua, makna zakatan di sini ialah sedekah. Jadi Nabi Yahya itu dianggap sebagai sedekah bagi kedua orang tuanya. Ya. Karena kebaikan-kebaikan Yahya itu berasal dari terkabulnya doa sang ayah. Sehingga sedekah bagi ayahnya. Amal-amal solehnya, doa-doa kebaikan darinya itu bermanfaat bagi orang tuanya. Jadi Nabi Yahya dijadikan sebagai sedekah bagi kedua orang tuanya. Qalahu Ibnu As-Sa'ib. Pendapat Ibnu As-Sa'ib. Wasalis, pendapat yang ketiga, anna zakata at-tathir qalau az-Zajjaj. Makna zakatan di sini adalah tathir, yang suka membersihkan hati dan jiwanya. Ini pendapat az-Zajjaj. Jadi bersih hatinya, bersih akalnya, bersih dirinya. Warabi, pendapat yang keempat, anna zakata az-ziyadah. Pendapat yang keempat, makna zakatan ialah az-ziyadah, tambahan. Qalau Ibnu Al-Ambari, pendapat Ibnu Al-Ambari. Maksudnya ialah Allah Ta'ala menambah kebaikan untuk Nabi Yahya dari apa yang disebutkan tadi. Ya, memiliki kelebihan kebaikan yang lain. InsyaAllah Nabi Yahya alaihissalam. Al-Faidatu As-Sabi'ah, faedah yang ketujuh. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsiri. Wa kana taqiyan. Ay fa'ilan lil ma'mur. Tarikan lil mahdur. Wa man kana mu'minan taqiyan. Kana lillahi waliyan. Wa kana min ahlil jannati lati uddat lil muttaqin. Wa hasala lahu min ath-thawabi ad-dunyawi wal ukhrawi ma rattabahu Allahu 'ala at-taqwa. Nabi Yahya itu orang yang benar-benar bertakwa. Berkata Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, yakni melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Maka para siapa yang beriman dan bertakwa, maka dia adalah waliullah dan termasuk alul jannah, yang memang jannah itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi Yahya mendapatkan pahala dunia dan akhirat dengan sebab ketakwaan yang Allah berikan kepadanya. Al-Faidatu Ath-Thaminah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qalu ta'ala wa barram biwalidayhi. Ay waja'alnahu baran biwalidayhi. Wal baru bimakna al-bari. Waja'alnahu baram biwalidayhi. Wal baru, baknya pendek, bimakna al-bari, baknya panjang, ya. Wal makna latifan bihima, muhsinan ilaihima. Kata Ibnu Jauzi rahimahutaala mengenai firman Allah Taala wa baram bi walidayhi, Nabi Yahya itu berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya kami jadikan Nabi Yahya anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Baron di sini maknanya baron, artinya lemah lembut di hadapan kedua orang tuanya. Selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Insya Allah, ya, sungguh bahagia orang tua memiliki anak yang seperti ini. Karakternya benar-benar luar biasa, ya. Pinter, ganteng, cerdas. Akhlaknya bagus, soleh, takwa, bersih lahir batinnya. Sama orang tuanya juga apa ini? Sangat berbakti. Lemah lembut kepada kedua orang tuanya. Selalu berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ya. Nah, ini anak idaman orang tua. Ya. Baik. Di sini gak disebutkan kaya raya ya. Nah, karena kekayaan itu terkait dengan rezeki masing-masing ya. Kaya belum tentu bahagia, ya. Nah, tapi kalau anak yang berbakti dengan karakter seperti yang dimiliki Nabi Yahya, ini benar-benar menjadi sedekah yang sangat diharapkan manfaatnya dan barokahnya oleh orang tua, ya, baik ketika masih hidup ataupun setelah mati. Nah. Makanya orang-orang dari kalangan para nabi dan rasul atau orang soleh itu kalau berdoa itu minta anak yang soleh ya, bukan anak yang kaya raya kan. Nah, kenapa? Karena kebanyakan kekayaan itu membuat buta mata dan buta hati, sehingga banyak yang menyebabkan anak itu durhaka karena kekayaan. Barakallahu'alaikum. Tapi kalau seandainya kaya bagaimana? Wastaba bagus. Nabi kaya. Macam-macam. Sempurna. Al-Faidah itu At-Tasiyah. Faidah yang ke-9. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirihi walam yakun jabbaran asiyah. Ay lam yakun mutajabbiran mutakabbiran an ibadatillah wala mutarafian ala ibadillah wala ala walidayhi bal kana mutawadhian mutadallilan muti'an awwaban lillahi ala dawam. Berkata As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya, walam yakun jabbaran asiyah. Artinya, Nabi Yahya bukan orang yang sombong dari beribadah kepada Allah. Bukan orang yang angkuh di hadapan hamba-hamba Allah. Juga bukan orang yang angkuh di hadapan kedua orang tuanya. Tapi beliau adalah orang yang tawadhu, rendah hati, taat, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu. Begitulah karakter yang baik yang dimiliki oleh Nabi Yahya. Al-faidatul asyirah, faedah yang ke-10. Qala As-Sa'di rahimahu ta'ala fi tafsirih wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya wa dhalika yaqtadi salamatahu min asyaitan wasyarr wa iqab fi hadhihi al-ahwal ats-tsalatsa wa ma bainaha wa annahu salim min an-nar wal ahwal wa min ahli darissalam. Nabi Yahya selalu mendapatkan salam sejahtera, baik ketika lahirnya, ketika matinya, dan ketika nanti dibangkitkan dalam keadaan hidup kembali. Hal itu berarti Nabi Yahya selamat dari gangguan setan, selamat dari kejahatan, selamat dari adab dan hukuman di tiga keadaan beliau tadi dan di antara ketiganya. Beliau selamat dari neraka dan dahsyatnya neraka. Beliau termasuk penghuni jannah, negeri keselamatan. Nah, baik. Ini ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk pengikut para nabi dan rasul dan bisa memiliki sifat-sifat yang dimiliki oleh Nabi Yahya walaupun enggak sempurna ya. Dan semoga anak-anak dan keturunan kita juga mendapatkan karunia akhlak-akhlak dan karakter-karakter yang baik sehingga menjadi anak yang saleh, bermanfaat bagi kedua orang tuanya. Dan semoga kita semuanya juga termasuk hamba-hamba Allah yang saleh dan bisa menjadi ahlul jannah darussalam dan menepati surga yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik. Mengapa qira'a diartikan hafal? Nah, qira'ah itu artinya bisa membaca, ada yang artinya menghafal, yaitu qira'ah ala dhuhri qalbi. Ya. Kalau ada yang dijuluki qori, berarti dia itu hafal Quran, ya. Aqra' li kitabillah berarti hafal Quran. Ya paling banyak apalannya, ya. Nah, berarti qira' pada zaman sahabat itu ialah para huffaz. Ya, nah, jadi saking luar biasanya, berarti enggak semata-mata bisa baca, tapi baca yang luar biasa, yaitu baca dengan menghafal. Ya, nah, barakallahu. Jadi qira'ah itu kalau terkait dengan Al-Quran, enggak semata-mata membaca, tapi menghafal. Qira'ah ala dhuhri qalbi, membaca dengan cara tidak melihat, artinya menghafal. Jadi yang disampaikan tadi pernyataan Ibnu Abbas, mangkor Al-Qur'an qabla ayah talima fa huwa mimman utiyal hukma sofia. Ya, maka dianggap hebat itu sebelah situ ya. Kalau semata-mata bisa baca itu biasa, tapi kalau sebelum balik sampai hafid, wah itu luar biasa ya. Nah, termasuk yang dianggap luar biasa. Mimman utiyal hukmah sobiyah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jazakumullahu khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu barakallahu fikum.